Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا بدينا أعزكم kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini kita mulai dari hadis yang ke-44, masih dalam bab sabr, bab tentang kesabaran. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia pernah bercerita kana ibnun li Abi Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu yastaqi, salah seorang putra Abu Thalhah mengalami sakit yang parah. Fa kharaja Abu Thalhah, maka ketika Abu Thalhah keluar, fa qubida as-sabiyyu, anaknya meninggal dunia. Falamma raja Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni, ketika Abu Thalhah pulang dia bertanya, sang apa putraku? Qalat Ummu Sulaim wa ya Ummu Sabi, maka berkatalah Ummu Sulaim, ibu dari anak itu, istri dari Abu Thalhah, wa askanu makan, sekarang anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Faqarabat ilaihi al-asha fata'asha, Ummu Sulaim kemudian menyuguhkan makan malam, maka Abu Thalhah pun makan malam. Thumma asaba minha, setelah makan malam ternyata Abu Thalhah juga berhubungan dengan istrinya yakni Ummu Sulaim. Falamma faragha, setelah semuanya selesai, qalat Ummu Sulaim berkata, warasabiyah, hendaknya kalian mengubur anakku. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhbar, ketika pagi hari Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan tindakan Ummu Sulaim tersebut. Faqala arastumul lailah, maka Rasulullah bertanya, apakah kalian tadi malam menjadi pengantin? Qala na'am. Abu Thalhah menjawab, betul. Qala, maka Rasulullah bersabda, Allahumma barik lahuma, ya Allah berilah barakah mereka berdua. Fawaladat ulama. Ternyata hasil hubungan malam itu menyebabkan Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki sebagai ganti dari putranya yang meninggal. Faqala li Abu Thalha. Maka Abu Thalha berkata kepadaku, ihmilhu hatta ta'tiya bin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bawalah putraku itu sampai engkau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Abu Thalha membawakan beberapa kurma bersama anaknya. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ama'ahu syai? Apakah bayi ini dibekali sesuatu? Qala na'am. Tamarat. Iya. Bayi ini dibawai Abu Thalha beberapa kurma. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Maka Rasulullah mengambil kurma itu, kemudian beliau mengunyah-unyahnya. Tsumma akhadha min fihi. Kemudian Rasulullah mengambil kunyahan kurma itu dari mulut beliau. Faja'alaha fi fis-sabi. Kemudian dioles-oleskan di mulut anak itu. Tsumma hannakahu. Kemudian beliau mentahniknya. Wasammahu Abdullah. Dan beliau memberi nama anak Abu Thalha ini dengan Abdullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar. Maka salah seorang laki-laki dari Ansar berkomentar, fa'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Aku melihat setelah meninggalnya putra Abu Thalha itu, dia memiliki 9 orang anak, semuanya menghafal Qur'an. Yakni min auladi Abdullah al-Maulud, yang dimaukan ialah anak-anak dari Abdullah yang dilahirkan. Jadi Abdullah, anaknya Abu Thalha, ternyata memiliki anak-anak, jadi cucu-cucunya, ya, semuanya dianggap anak-anak. Cucu biasa disebut aulad, ya. Nah, jadi Abdullah yang diberi nama oleh Rasul SAW tadi ternyata memiliki anak ketika sudah dewasa, ya. 9 anak, semuanya menghafal Al-Quran. Wa fi riwayat ini Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ceritanya, mata ibnu li Abi Thalha min Ummi Sulaim. Salah seorang putra Abu Thalha dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Faqalat li ahliha la tuhaddisu Abu Thalha bibnihi hatta akun ana uhaddisu. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian menceritakan kepada Abu Thalha tentang kematian putranya sampai aku sendirilah yang menceritakan kepadanya. Faja'a faqarabat ilaihi asya'an faqala wa syariba. Maka Abu Thalha datang, Ummu Sulaim kemudian menyiapkan makan malam, dan Abu Thalha pun makan dan minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tusanni'u qabla dhalik. Kemudian Ummu Sulaim pun berdandan dengan dandanan yang lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya. Tawaqqa'a fiha, maka Fathullah pun enggak bisa menahan diri melihat istrinya seperti itu sampai menggaulinya. Falamma an ra'at annahu qad sabi'a wa asaba minha. Ketika Ummu Sulaim melihat Abu Talha ini sudah kenyang dan sudah puas, ya, qalat Ummu Sulaim pun berkata, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ala baitin fatalabu ariyatahum alahum am yan'uhum. Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada sekelompok orang menitipkan barang titipannya kepada satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali barang titipannya itu? Apakah keluarga yang dititipi tadi berhak untuk menolaknya? Kalau lah, Abu Talha bilang juga boleh, cuma dititipi saja, ya. Nah, kaqalat fartabis ibnaka. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya sudah, dalam engkau berharap pahala kepada Allah yang telah mengambil kembali putra. Nah, qala faghadiba. Ternyata Abu Talha marah. Ya, nah, sudah jelas. Kamu gimana pendapatmu? Ada orang yang titip barang ke orang lain, kemudian pada waktunya dia minta kembali barang titipannya. Apakah orang yang dititipi itu berhak untuk menolaknya? Abu Talha menjawab, enggak boleh, harus dikasihkan. Oh, bukan miliknya. Ya. Ummu Sulaim mengatakan, ya sudah, kalau begitu berharaplah pahala kepada Allah yang telah mengambil kembali anak. Abu Talha marah. Summa qala tartini hatta idza talattahtu thumma akhbartini bibni. Gimana kamu ini? Kamu tidak memberitahukan kepadaku tentang anakku sampai aku seperti ini. Ya. Nah, ya berlumuran keringat dan yang lain-lainnya. Nah, baru engkau memberitahuku tentang putraku. Dimarah, ya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Maka Abu Talha pun pergi sampai mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberi barokah malam kalian berdua, ya. Nah, qala fa hamalat, maka tidak lama kemudian istri Abu Talha yakni Muslim hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, kebetulan Ummu Sulaim ikut rombongan safar beliau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safar la yatruquha turuqa. Rasulullah itu kalau sudah datang ke kota Madinah, kembali pulang dari safar, beliau tidak langsung, ya, datang malam-malam ke keluarganya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Fajanau minal Madinah, maka mereka pun mendekati kota Madinah. Fadarabahal makhad, ternyata Ummu Sulaim nam mengalami sakit untuk melahirkan anaknya. Itu istilahnya pembukaan, ya, di tengah jalan dekat Madinah. Fahtabasa alaiha Abu Talha, maka Abu Talha pun tertahan perjalanannya untuk ngurusi Ummu Sulaim. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Qala yaqulu Abu Talha innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad ihtabastu bima ta'a. Sungguh engkau mengetahui ya Allah Rabbku, tidak ada yang membuat aku kagum selain aku bisa pergi safar bersama Rasulullah ketika beliau keluar. Aku pun bisa masuk kembali ke kota Madinah ini ketika beliau masuk kota Madinah. Sungguh aku sekarang tertahan dari perjalanan dengan sebab apa yang engkau lihat. Taqulu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim pun berkata, ya Abu Talha, ma ajidul ladhi kuntu ajid intalik. Wahai Abu Talha, aku sudah tidak sakit lagi. Pergilah, melanjutkan perjalanan. Nah, pembukaan sakit, tapi belum melahirkan, kemudian hilang sakitnya. Fantolakna, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Fadarabahal makhathina qadima. Lalu Muslim kembali menderita sakit pembukaan berikutnya ketika akan melahirkan, ya, ketika sudah sampai Madinah. Fawaladat ghulaman, kemudian melahirkan anak laki-laki. Faqala li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, ya Anas, la yardahu ahadun tardu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahai Anas, jangan ada seorang pun yang menyusui anak itu sampai anak ini besok pagi dibawa menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu, ketika pagi hari aku bawa anak tersebut. Fantolaktu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian menyebutkan hadis secara utuh, yakni ditahnik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberi nama Abdullah. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang ke-44 ini, hadis yang cukup panjang, tentu kita bisa mengambil banyak faedah di dalamnya. Yang pertama, ini hadis berkaitan dengan bab sabar, ya. Fa fi hadzal hadis dalilun ala quwwati sabri Ummi Sulaim radhiyallahu taala anha. Hadis ini menunjukkan betapa kuat kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Nah, di mana kekuatan kesabaran Ummu Sulaim? Biasanya seorang wanita, apalagi ibu, kalau anaknya meninggal, ini sudah enggak bisa menahan diri. Benar-benar sedihnya itu luar biasa dan rata-rata susah untuk menahan diri. Tapi Ummu Sulaim benar-benar hebat. Ya. Dia sedih karena anaknya meninggal dunia, tapi bisa menahan diri. Satu, tidak langsung menceritakan kepada suaminya. Yang kedua, mampu untuk memposisikan dirinya seperti tidak terjadi apa-apa. Suaminya disuguhi makan malam, kemudian dia berdandan, ya, melayani suami. Masya Allah, itu gak bisa dilakukan oleh sembarang perempuan, ya, nah, dalam suasana apa ini, duka cita, ya. Nah, Ummu Sulaim mampu melakukannya. Kemudian yang paling penting, ya, dia mampu untuk menata bahasa ketika menyampaikan berita duka. Ya, gimana pendapatmu, wahai suamiku Abu Thalha, kalau ada orang yang titip barang sama kita, kemudian suatu ketika orang itu ngambil lagi barang titipannya, apakah boleh bagi kita untuk menolaknya? Abu Thalha bilang, enggak boleh, kembalikan kepada yang punya. Ya sudah, anak kita diambil oleh pemiliknya. Jelas ya. Tidak seperti kepada umumnya perempuan, langsung nangis, oh anakku mati gimana ini, pokoknya gak karuan ya, udah gak punya selera, mas gak mau ngurusi suaminya, buka macam-macam ya kan. Nah ini betul-betul Ummu Sulaim ini termasuk wanita yang sangat kuat kesabarannya. Ini masuk dalam bab sabar. Untuk mendapatkan wanita seperti Ummu Sulaim ini, mungkin di zaman kita sekarang ini nyaris tidak ada. Ya, saya bilang nyaris karena mungkin ada juga ya kan. Nah, nyaris gak ada. Pada umumnya gak bisa seperti ini. Ya, begitu anaknya meninggal, suaminya gak ada, wah bingung dia. Ya, gak tahu apa yang harus dilakukan. Sedih, bingung. Terus macam-macam, ya kan? Suaminya datang, nah, langsung tambah sedih. Ya, nah, jangankan apa itu? Nyiapkan makan, ya, nak. Yang lain-lain tambah enggak, ya, nak. Barakallahu. Tapi muslim tidak. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fi hadza dalilun ala jawazi tawriyah. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya tawriyah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahutaala menjelaskan makna tawriyah itu ialah ayyatakallamal insanu bi kalamin takhalafa niyyatuhu ma fi dhahiri hadzal kalam. Seorang mengucapkan sesuatu yang niatnya berbeda dengan apa yang nampak dalam ucapan itu. Nah, ini dilakukan oleh Ummu Sulaim. Nah, barakallahu. Dia mengucapkan kepada Abu Thalha sesuatu yang niatnya enggak seperti itu, ya, antara yang diucapkan dengan niatnya beda. Nah. Tapi tidak dusta, ya, diselipkan begitu, ya. Ketika Abu Thalha bertanya kepada Ummu Sulaim, "Fa'ala ibni?" Laki ngapain putraku sekarang? Bagaimana keadaan putraku sekarang? Padahal sudah mati, ya kan? Ummu Sulaim mengatakan, huwa askanu makan. Putra kita lebih tenang daripada sebelumnya. Zahir ucapan Ummu Sulaim itu bisa kita simpulkan bahwa putranya itu membaik, ya, penyakitnya sudah baik, membaik sehingga lebih tenang, ya. Tapi Ummu Sulaim tidak meniatkan seperti itu, ya, dia niatnya ialah bahwa putranya mati sehingga sudah tidak rewel lagi. Nah, Itu namanya apa ini? Tauriah. Bohong apa enggak? Ya enggak bohong, tauriah. Tauriah itu bukan bohong, ya. Tidak bohong. Orang mati lebih tenang daripada hidup, ya. Nah, tapi antara yang diucapkan, yang disimpulkan oleh orang lain dengan kesimpulan A, itu tidak diniatkan seperti itu dalam hati orang yang bicara. Itu namanya apa ini? Tauriah. Namun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengingatkan, walakinnahu la yabaghi illa lil hajjah. Tauriah itu tidak boleh dilakukan sembarangan kecuali untuk kebutuhan tertentu atau hajat yang sangat. Ya, untuk supaya meredam kondisi orang, ya, supaya bisa menahan emosi orang, supaya bisa menata hati orang, itu baru lil hajat. Amma ma'adamil hajah fala yambari ayuwariya. Tapi kalau enggak ada keperluan, tidak layak untuk melakukan apa ini? Tawriya. Nah, sudah ada apa adanya saja. Gimana kondisi anak kita? Ya, sekadar wa masafa'a, ya. Sudah waktunya meninggal. Karena dia enggak butuh menata hati suaminya. Suaminya sudah siap atau sudah biasa mendengar berita semacam itu, enggak perlu tawriyah. Ya. Tapi ini sepertinya Ummu Sulaim tahu bagaimana Abu Thalha terhadap anaknya yang sangat disayanginya. Takut tidak bisa menerima kenyataan. Sehingga ditata dengan bahasa tawriyah lil hajah. Nah, seperti itu, ya. Nah, contoh suami kerja, ya. Suaminya kerja, istri menunggu di rumah. Harapan istri, suami datang bawa uang banyak, ya. Ternyata di luar dugaan, suaminya mengalami apa ini? Kerugian yang sangat besar. Sehingga pulang dengan membawa uang yang sangat sedikit, tidak sebagaimana yang diharapkan oleh istrinya. Istrinya tanya, gimana kabarnya? Hasilnya? Nah, ini kalau suaminya tahu istrinya ini biasa menerima berita-berita yang tidak menyenangkan dan mentalnya kuat, maka gak perlu tauriah. Ya sabar, gimana lagi? Ya, usaha itu kadang sukses, kadang enggak, kadang untung, kadang rugi, ya. Ya sekarang masih rugi, mudah-mudahan besok-besok untung. Saya rugi 100 juta. Sudah bilang, oh ya sudah, enggak apa-apa, tak kirai untung 100 juta. Itu kalau istrinya biasa menerima berita-berita yang tidak menyenangkan dan biasa, ya, enggak terlalu banyak tekanan. Tapi kalau sang suami ini tahu istrinya bisa pingsan atau bisa stres atau enggak bisa menahan diri kalau menerima berita itu, maka saat itulah ada lil hajah untuk melakukan apa ini? Tawriyah. Nah, enggak bisa langsung, ya. Gimana hasilnya, Mas? Alhamdulillah masih ada uang yang bisa dibawa, ya. Nah, lebih ringan masalahnya daripada kemarin. Maksudnya lebih ringan masalahnya itu, ya. Lebih ringan uangnya. Nah, alhamdulillah kalau lebih ringan, ya. Nah, gitu. Dah, makan, minum, mandi, santai, gitu. Mana mas uangnya? Tak hitung. Sudah itu di tas. Sudah agak tenang, ya, hitung. Loh, kok sedikit? Ya itulah, lebih ringan. Nah, Nah, paling tidak ada waktu untuk memberi kesempatan orang itu menata hati untuk mengetahui kenyataan. Ya, itulah tawariyah yang dibolehkan lil hajah. Tapi kalau tidak ada lil hajah, maka sebaiknya enggak usah tawariyah, langsung saja diucapkan pelan-pelan gitu aja. Nah, barakallahu'alaikum. Bukan bohong, ya. Nah, tapi membawa suatu ucapan yang kalau disimpulkan oleh orang kesimpulannya A, tapi yang bilang tidak niat untuk menyampaikan yang A, tapi niat yang lain. Ya, itu namanya tawriyah. Kemudian faedah yang ketiga bisa diambil dari hadis ini, disyariatkan bagi istri untuk melayani suami sebaik mungkin dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk amal soleh, ya. Contohlah Ummu Sulaim menyiapkan suaminya, ya, makan malam, ya, ya, makan yang lain, makan malam saja, ya, siapkan makannya, walaupun makannya cuma satu piring, ya, nggak ada yang lain, siapkanlah. Suami itu kalau makanannya disiapkan sama istrinya itu merasa jadi suami. Gitu. Datang, kalau enggak seperti itu, ya suaminya kalau pengertian enggak apa-apa, kalau enggak pengertian bahaya, ya. Makan, lapar. Kalau biasanya ambil sendiri. Dah, ya. Nah, itu kalau pengertian ya sudah enggak apa-apa, tak ambil sendiri. Kalau enggak pengertian, kalau gini terus menerus, enggak sabar aku sama kamu. Nah, mending aku cari yang lain. Atau anduk di warung. Pelayannya juga lumayan. Nah, ini ya, hanya masalah makan itu bisa melunturkan kasih sayang. Ini wanita harus tahu tentang masalah ini, ya. Kemudian disambut kedatangan suami dengan ucapan yang baik. Apalagi kalau suami datang kerja atau datang dari jauh, capek, penat, ya. Jangan rengek-rengek dulu, ya. Nah, sambut dengan hangat, ya. Barakallahu'alaikum. Dengan ucapan yang baik. Termasuk bentuk pelayanan yang sempurna terhadap suami ialah bersolek untuk suami. Kebanyakan wanita sekarang sudah enggak seperti itu, ya. Nah, kalau mau pergi baru bersolek. Kalau di rumah, malas bersolek. Nah, suami lihat istrinya itu sudah enggak selera. Nah, ini ternyata enggak dilakukan oleh sedikit orang, banyak orang, ya. Nah, mana anak muda saja yang masih suka pacaran, ya, padahal enggak boleh. Itu cuma masa-masa pacaran saja, ya. Nah, bersolek sama pacarnya gitu. Sudah menikah, ya sudah. Nah, bosan, ya. Nah, pulang ya istrinya enggak bersolek, ya. Barakallahu. Nah, ini jangan ditiru seperti itu. Nah, walaupun enggak pakai aksesoris-aksesoris mahal, ya paling enggak ya sisiran lah atau ditata sedikit begitu, ya. Nah, biar menarik. Nah, kemudian termasuk pelayanan yang istimewa ialah ya memberi pelayanan khusus untuk suaminya, ya, biar lebih kerasan di rumah. Barakallahu'alaikum, ya. Pelayanan spesial, ya. Usahakan suaminya kerasan di rumah, ya. Jangan sampai suaminya jajan di luar, ya, bahaya, ya. Orang sekarang ini sudah senang jajan, ya, karena banyak fasilitas jajan di luar, ya. Barakallahu, ini berbahaya. Kalau dulu saya kira hal itu cuma hanya berita atau hanya kasus sebagian orang saja, ya. Nah, ternyata kasus-kasus semacam itu semakin hari semakin banyak. Ya, kasus perselingkuhan itu hampir terjadi tiap hari. Ya, yang lapor, yang minta nasihat, macam-macam itu banyak ke saya. Masalahnya Pak, selingkuh. Suaminya selingkuh. Nah, auzubillah min dzalik. Ada seorang perempuan, wanita muda, cantik, dalam posisi hamil muda, dari Sidoarjo. Nah, datang ke tempat saya. Saya bilang, Sidoarjo, orangnya semua Sidoarjo. Ya. Mutar-mutar, ya. Tanya-tanya penduduk, tempat yang bisa konsultasi, bisa mungkin tenang hati gitu. Akhirnya bawa ke rumahku. Ya, nah, dibawa ke rumahku. Taib, ada apa ini, ya? Oh, kenal saya itu. Ternyata tetangga-tetangga itu yang ngasih tahu nama saya juga, ya. Ya tak seakan ke istri saya ngurusi begitu. Ada apa? Ternyata numpang permalam. Nah, sudah di pondok saja, di pondok putri, ya. Nah, jangan di rumah kok. Ya, nah, berbahaya. Ini enggak dikenal, perempuan muda, hamil muda, nanti ada apa-apa saya kena, ya. Nah, ternyata curhat, ya. Dia meninggalkan rumah dan anak-anaknya yang lain itu karena sudah tidak kuat menahan diri melihat suaminya suka main di luar. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan wanita-wanita selingkuhannya itu barakofikum itu dengan terang-terangan membanggakan diri, ya, habis tidur sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Suaminya juga sudah ngakui, tapi laki-laki seperti itu lagi terus begitu sampai mengalami penyakit raja singa suaminya. Yo gak kapok-kapok. Ya, nah, dalam keadaan istrinya hamil muda. Barakafikum. Itu kasihan. Ini tiga hari. Ya, disarankan gimana, ya, ke suaminya itu baik, ya, bisa diarahkan gimana. Yang jelas kalau cerai boleh cerai itu, tapi nggak tahu cerai apa tidak. Ternyata dia pamit pulang, nggak tahu pulang ke rumah apa tidak. Ya, ternyata dapat SMS dari suaminya, ya, pulanglah. Kalau kau masih sayang sama aku, ngono. Nah, ternyata istrinya ini masih sayang sama suaminya, tapi suaminya kayak gitu, ya. Nah, itulah. Barakallahu. Jadi para istri harus tahu, ya, suami sangat butuh yang satu itu, pelayanan spesial untuk menjaga kehormatan mereka. Apalagi kalau suaminya ganteng, kaya raya, ya, nah, jadi orang terkenal, ya, sebanyak yang mepet-mepet, nah, sebanyak, nah. Mending ta'adud saja daripada seperti itu, ya. Nah. Mending membagi cinta daripada apa ini? Putus cinta. Ya. Baik, barakafikum. Lama bahas masalah ini, ya. Tadi bab sabar, sekarang bab masalah selingkuh. Nah, tapi memang faedahnya seperti ini, ya. Jadi termasuk tugas istri seperti itu. Karena babnya ini bab istri, ya saya sampaikan bagaimana istri melayani suaminya. Bukan berarti suaminya kemudian harus minta pelayanan terus tanpa bisa melayani. Suami juga begitu, harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Nah, barakallahu fikum. Belum bisa. Sudah. Masuk. Nah, apa tuh? Kita lanjutkan faedah berikutnya. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Sebagaimana Rasulullah mendoakan barokah untuk pasangan Abu Thalhah dan istrinya, dan mendoakan barokah untuk anak yang dilahirkannya, maka doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim setelah kehilangan putranya, dia pun mendapatkan putra baru. Nah, dan putranya ini juga mendapat doa dari Rasul agar diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra beliau yang bernama Abdullah itu punya keturunan 9 orang anak, semuanya penghafal Quran. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Tentang masalah teknik anak yang baru lahir. As-Sayyid Ibnu Utsaimin rahimahutaala merinci tentang menteknik bayi yang baru lahir. Yang pertama, jika menteknik bayi yang baru lahir itu diserahkan kepada seseorang untuk dapat barokah dari liur orang itu, maka ini khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam saja. Jadi kalau menteknik bayi yang baru lahir disahkan kepada seseorang dalam rangka agar dapat barokah dari liur orang tadi, maka hanya khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh untuk yang lain. Sebagaimana para sahabat ketika anaknya lahir itu, mereka biasa membawa bayi-bayinya menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar ditahnik oleh beliau dengan harapan dapat barokah dari liur Nabi SAW. Tapi hal itu tidak dilakukan di kalangan sahabat sendiri kepada sahabat yang lain setelah Nabi SAW meninggal dunia. Sehingga tidak dibenarkan kalau kita membawa anak kita yang masih baru lahir ke ustaz tertentu atau ke syekh tertentu atau orang soleh tertentu agar mentahnik putra putrinya yang baru lahir tadi dengan harapan dapat barokahnya. Gak boleh ya, karena liur yang barokah itu hanya liurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau liur-liur kita sama semua ya nak. Ya. Yang kedua, jika yang diinginkan dari mentahnik bayi yang baru lahir itu ialah agar makanan yang pertama kali masuk dalam perut ialah kurma, maka hal ini dibolehkan untuk semua orang mentahnik bayi itu. Entah bapaknya atau ibunya atau pamannya atau siapa tahnik. Nah, harapannya ialah agar makanan yang pertama kali yang masuk dalam perut bayi itu adalah kurma. Tidak mengharap barokah dari liur orang yang mentahnik, maka boleh untuk semua orang ya. Nah, melakukan tahnik untuk bayi ya, kayak kalau ada yang datang ke kita, ustaz, ini bayi saya baru lahir, tolong ditahnik pakai kurma. Tanya dulu, kenapa kok harus saya yang mentahnik, yang mana kamu gak bisa? Ya, supaya dapat barokahnya ustaz, supaya jadi kayak ustaz atau lebih lah begitu. Oh, khas bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu ini khusus untuk Nabi. Selain Nabi enggak pantas dicari barokah liurnya. Ya. Tapi kalau datang ustaz dikunyahkan, kami enggak tahu gimana cara mentahnik ya supaya bayi saya dapat makanan pertama kali berupa kurma, ya minta tolong saja, saya enggak mengharap barokah liurnya ustaz ya. Nah, cuma supaya tahu bagaimana cara metahnik atau supaya makanan pertama kali untuk bayi saya ialah kurma, ya. Ini enggak apa-apa nih. Ini teruskan sendiri, ya. Namun setelah saya baca dalam Fathul Bari, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan hadis ini, beliau memberi faedah tentang bolehnya membawa bayi yang baru lahir ke orang-orang soleh untuk ditahnik agar dapat barokah mereka. Namun dikomentari oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya ini khusus untuk Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada sahabat lain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wasahih, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu al-ghulu fis shalih, ya, melampaui batas dalam mengkutuskan orang saleh. Nah, dicek Fathul Bari yang menjelaskan hadis ini. Ada faedah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti itu. Dan kalau Fathul Bari ini ada taklik dari Syekh Ibnu Baz, akan ada catatan kaki di bawahnya. Beliau mengomentari bahwasanya itu adalah khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, nah, disunahkan memberi nama bayi dengan nama Abdullah atau yang semisalnya, jadi Abdurrahman. Ya, jadi nama yang terbaik di sisi Allah ialah Abdullah atau yang semisalnya, Abdurrahman. Seperti dalam hadis yang sahih, ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nah, dalam hadis ini juga terdapat faedah. Diperbolehkan untuk minta nama anak kepada orang-orang soleh, karena mereka akan memberi nama yang baik. Baik, jadi kalau yang ngasih nama itu orang soleh, tentu mereka akan memberikan nama yang apa ini, yang baik. Tapi kalau minta nama ke orang fasik, ya dikasih nama yang jelek. Dia sangat fan dengan artis tertentu, gitu. Ketika datang ke kotanya dan minta nama ke artis itu untuk anaknya, ya, nah, ya. Atau nama sepak bola kafir, datang ke tempatnya tidak lama, ini saya minta nama anak ini baru lahir anak saya itu, ya, senama Leo. Nah, atau yang semisal auto bila minta ini. Kemudian ada yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini, menunjukkan keutamaan kurma. Nah, Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, anat tamar fi khair wa barakah wa fi faidah lil ma'iddah. Kurma itu mengandung kebaikan dan barakah dan sangat bermanfaat bagi pencernaan. Nah, sehingga ketika mentahnik bayi tidak dengan roti, tidak dengan jagung, tidak dengan apa ini? Ketela, pisang atau yang lain, tapi dengan apa ini? Kurma. Itu menunjukkan apa ini? Keutamaan kurma. Karena ada kebaikan barokah dan sangat bermanfaat bagi pencernaan. Dan menurut penelitian ahli memang makanan yang paling baik bagi pencernaan, makanan pokok ya, nah itu adalah kurma. Khususnya kalau perut lagi kosong. Nah ini bayi kan kosong, belum makan makanan apa ini, di alam bebas. Nah, seperti orang yang puasa kan kosong. Nah, bagus pencernaan, makan apa ini? Kurma. Ya, atau mungkin ada yang mengganti makanan pokok nasi jadi kurma, ya enggak apa-apa ya. Nah, sudah stok saja kurma seharian ya, satu hari sekilo. Ya, nah dibagi tiga. Ya, sarapan baik kurma, makan siang baik kurma, malam baik kurma. Nah, bagus untuk pencernaan ya. Baik. Tapi kalau makan makanan tambahan yang lain ya, nah ya resiko tanggung sendiri ya. Pentol tambah lagi. Nah, makan rumah ya, resiko tanggung penumpang berarti ya. Nah, kalau mulus macam-macam jangan salahkan kurmanya ya, mungkin makanan-makanan tambahan tadi itu yang jadi penyebabnya ya. Nah, sebetulnya masih banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Apa bedanya tauriyah dan taqiyah? Beda. Kalau taqiyah itu seperti yang biasa dilakukan oleh orang Syiah, itu menyembunyikan keyakinan sebenarnya saat tidak memungkinkan dan menampakkan keyakinan sebenarnya di saat memungkinkan. Taqiyah. Nah, taqiyah ini baru bisa dikatakan apa ini? Dusta. Kamu Sunni apa Syi'i? Saya Sunni. Kamu lihat saya Syi'i dari mana? Ketika dia hidup di daerah yang situ dikuasai Ahlussunnah, ketika dia kumpul sama teman-temannya sesama Syiah, dia berkata, saksikan, aku ialah Syiah. Itu. Nah, taqiyah itu nama lain dari nifaq. Dul wajhain, ya, memiliki dua wajah. Kalau tauriyah ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, dia menyampaikan sesuatu seolah-olah yang diucapkan ialah A, tapi dia niatnya ialah B. Nah, tapi tidak bermaksud untuk apa ini? Berdusta. Kemudian, mengapa dalam sebuah riwayat hadis dan lafaz hadis berbeda padahal satu kejadian? Nah, itu menunjukkan periwayatannya bil makna. Ya, jadi para sahabat menyimpulkan dengan lisan mereka peristiwa-peristiwa yang mereka alami bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inti dari ceritanya sama, cuma ada yang lafadznya seperti ini, ada yang lafadznya yang lain. Ya, karena periwayatannya bil makna. Kebanyakan hadis itu bil makna. Ya, nah. Adapun yang bilang di yang langsung, nah itu Rasulullah bersabda, ya langsung seperti itu. Itu kata-kata samitu. Nah, dengan lafaz samitu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini. Nah, itu berarti bilang. Apa yang dia lafadkan oleh sahabat tadi benar-benar seperti yang dilafadkan oleh Rasul. Tapi kalau dalam menceritakan kejadian-kejadian untuk kisah-kisah itu menggunakan riwayat bil makna, sehingga para sahabat satu sama lain beda lafadznya, tetapi satu